Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima mazida. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة sekalian yang berbahagia, hadirin wal hadirat, barakallahu fikum ajma'in. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita, pertemuan ketiga Hijrah Diaris. Sebelumnya jadwal aslinya adalah Ustaz Sulaiman, tapi beliau kurang sehat, kemudian digantikan oleh Ustaz Abu Umair. Dan hampir waktu asar saya diberitahu beliau berhalangan karena ayahanda beliau wafat rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan kita tetap berusaha untuk melanjutkan kajian. Hijrah harus tetap berlangsung, hijrah harus terus berjalan, karena hijrah bagian dari ibadah. Dan ibadah itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin. Wa mal yaqin, apakah yakin itu? Sesuatu yang pasti, itu adalah kematian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, yang tema kita pada sore hari ini, yang harus anda pahami, yang harus anda pahami dari kalimat la ilaha illallah, kalimat yang ringan di lisan. Boleh jadi ketika kita mendengar kata ini biasa saja, tetapi sesungguhnya ketika kita mendengar ada orang ketika akhir dari ucapan menjelang kematiannya dia mengucapkan la ilaha illallah, kita akan berharap semoga saya juga demikian. Belum lama video yang viral di media sosial, ada seorang syekh yang berceramah dalam sebuah walimah pernikahan, dan kalimat yang terakhir yang diucapkan adalah la ilaha illallah, subhanallah. Komentarnya semua, ini adalah kematian yang indah. Tetapi apakah dia hanya sekedar ucapan biasa, saya akan meninggal dengan kata ini? Belum tentu. Bagi mereka yang mempelajarinya, bagi mereka yang memahaminya kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, mereka lebih berpeluang, lebih berpotensi untuk dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisannya, lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya dari kehidupan dunia ini la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka apa yang harus kita pahami dari kalimat ini, dari kata la ilaha illallah? Ada beberapa hal yang kita perlu mengulang. Boleh jadi lupa, kita mengingat. Yang belum tahu menjadi tahu, yang belum beramal semoga bersemangat untuk beramal kembali. Yang pertama, makna la ilaha illallah dalam ilmu bahasa Arab, la ilaha illallah, itu ada kata yang mahdzuf. Ada kata yang mahdzuf. Apa yang mahdzuf? Yang pernah belajar mubtada dan khobar. La ilaha artinya la ma'budah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ternyata para ahli ilmu nahwu mengatakan ada kata yang dibuang bihaqqin. Kenapa dibuang? Fuhima minal kalam, karena sudah dipahami dari perkataan. Kita enggak paham perkataan orang Arab karena ini adalah bahasa Arab. Maka tidak ada sesembahan bihaqqin yang benar illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam diksi yang lebih baik, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ini bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Maka pertemuan yang lalu, pekan yang lalu, ketika disampaikan orang-orang Quraisy diperintahkan oleh Nabi SAW hanya mengucapkan kata ini la ilaha illallah, mereka tidak mau. Karena kenapa? Mereka lah yang pakar bahasa Arab dan mereka tahu konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama adalah tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya yang mulia, dzalika biannallaha huwal haqq. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya huwal haqq, dialah Allah yang hak, yang maha benar. Yang benar-benar dialah satu-satunya yang disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Adapun mereka yang berseru selain Allah Subhanahu wa taala, huwal batil, dia adalah kebatilan. Wa anna Allaha huwal aliyul kabir, dan Allah itu maha tinggi. Maha tinggi dari apa? Dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Mereka mengatakan Allah begini dan Allah begitu. Allah itu maha tinggi, berlepas dari kerendahan itu semua. Al-kabir, yang manusia pun sekalipun dia tidak mau beriman, tidak akan mengecilkan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Al-kabir, dialah yang maha besar. Dialah yang maha besar. Maka makna la ilaha illallah yang benar menurut ahli bahasa dan ditetapkan oleh ulama kaum muslimin yang berkompetensi di dalam masalah akidah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, la ilaha illallah bukan sekedar tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ini kita biasa membaca terjemahannya dalam bahasa Arab, atau membaca terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kita bisa melihat arti-arti biasa tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kenapa? Kurangnya memahami konsekuensi dari makna la ilaha illallah dan tidak bertanya kepada pakar ahli bahasa. Bukan pakar ahli bahasa dari negeri sendiri, tapi pakar ahli bahasa dari negeri Arab. Fa inna ahlal bait adra bima fiha, sesungguhnya pemilik rumah lebih mengetahui apa yang di dalamnya. Fa inna ahlu makkah a'rafu bi syi'abiha, sesungguhnya penduduk Makkah lebih tahu lorong-lorong itu yang bagian mana, gang-gang yang sempit yang lebar itu bagian mana. Maka yang mengetahui kata ini adalah mereka yang pakar bahasa Arab, mereka yang harus didahulukan dalam masalah ini. Oleh karena yang mengartikan tidak ada Tuhan kecuali Allah, ternyata kalimat ini ambigu, berkonsekuensi, ada makna yang salah. Karena apa? Kenyataannya kita saksikan bahwa ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan sesungguhnya sesembahan kita itu sama. Yang agama ini namanya beda, tapi dia sebenarnya merujuk kepada yang sama. Tentu ini akan dibatalkan oleh ahli akidah dari masing-masing setiap agama. Tidak sama. Allah punya nama-nama yang mulia, nama-nama yang agung, sifat-sifat. Tidak sama dengan mereka. Maka Tuhan yang mereka sembah tidak sama dengan Tuhan kaum muslimin. menyembahnya yang mereka mendapatkannya dari ajaran Rasul yang mulia utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillah," sesungguhnya kalian, "wa ma ta'budun," dan apa yang kalian sembah, "min dunillah," selain Allah, maka nama Allah khusus hanya satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang tunggal, tidak ada Allah yang lain, hanya satu. Apa yang kalian sembah selain Allah, hasabu jahannam antum laha waridun, adalah umpan jahannam. Apa itu bahan bakar kelak di neraka jahannam? Antum laha waridun, yang kalian pasti akan memasukinya. Kenapa? Bagi mereka yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menjelang akhir kehidupan dari dunia ini, la ilaha illallah, dia tidak meyakininya. Dia tidak meyakininya. Maka kunci surga tadi, la ilaha illallah, dia tidak mendapatkannya. Maka tempatnya di mana? Tempatnya hasabu jahannam, umpan bahan bakar kelak di neraka jahannam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh beberapa pembesar Quraisy, Al-Walid bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, dan lain sebagainya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anil Azim, mereka ingin rekonsialisasi, atau bahasa apa namanya? Apa namanya? Ingin kompromi. Satu tahun kita beribadah kepada Tuhan yang engkau sembah, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka menawarkan kepada Nabi. Kemudian satu tahun lagi, satu tahun berikutnya engkau beribadah, menyembah kepada Tuhan yang kami sembah. Ini kan win-win solution kan? Ternyata win-win solution tidak semuanya benar. Ada konsekuensi. Kalau memang berkonsekuensi salah, maka tidak boleh diikuti. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini, qul ya ayyuhal kafirun. Wahai, katakanlah wahai Nabi, kul kepada Nabi, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Apa arti kafir? Menutup. Di antara makna yang lain, mengingkar. Tertutup hatinya, tidak mau menerima Islam dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan aturan-aturannya. La a'budu ma ta'budun, aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah, ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kebalikannya sekarang, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Akhirnya sudah tertolak. Sekiranya tiga ayat ini saja cukup, cukup untuk membatalkan kompromi, untuk membatalkan niat-niat kufar Quraisy ingin kompromi dengan Nabi SAW tentang cara beribadah kepada masing-masing sesembahan. Tapi ternyata Rasulullah SAW menolaknya. Wala ana 'abidum ma 'abatum, dan saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Kalau yang tadi a'bud itu berkonsekuensi tidak akan. Itu kan fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan datang. Sekarang maupun akan datang, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah ini, wala ana 'abidum ma 'abattum, dan saya tidak akan pernah selama-lamanya menyembah apa yang kalian ibadahi. Konsekuensi apa? Jangan main-main. Ah, sekali-sekali sajalah. Satu-satu kali. Enggak apa-apa, habis itu bertobat. Jangan. Karena konsekuensinya besar, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Wala ana 'abidum ma 'abattum. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, dalam surah Al-Kafirun, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian ibadahi, apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian juga tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Dan ternyata jamaah sekalian, yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin mengajak ini win-win solution, ternyata semuanya karena hikmah Allah Subhanahu wa taala yang agung, ternyata semuanya tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Sufyan bin Abu Sufyan ikut enggak? Abu Sufyan tidak ikut. Tidak disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Abu Sufyan kan pada tahun ke-8 Hijriah pada peristiwa Fathu Makkah, beliau masuk Islam, termasuk pembesar Quraisy. Tapi yang datang dan datang dengan membawa kebatilan, maka mereka ini tidak akan pernah menyembah apa yang Rasulullah SAW sembah selama-lamanya, dan mereka mati di atas kekafiran mereka. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini hubungannya antara agama, beda agama. Maka masing-masing silakan beramal sesuai kepercayaan masing-masing. Ini betul. Tapi dalam masalah ibadah, dia sudah beragama Islam, maka masing-masing menurut pendapat sendiri tidak. Dalam sisi ibadah, masing-masing sudah beragama Islam, maka dia harus mencari yang terbaik dari pendapat-pendapat para ulama. Jadi bukan pakai dalil ini, lakum dinukum waliyadin, itu kan pendapatmu, ini pendapatku. Tidak berlaku. Tapi yang dilakukan adalah mencari yang terbaik. Saddidu wa qaribu, dalam hadis Nabi SAW. Saddidu, berusaha untuk benar. Kalau tidak benar, wa qaribu, berusaha untuk mendekati kebenaran itu. Dan alhamdulillah kita punya standar. Standar kebenaran, apa itu petunjuk? Bukan akal, bukan ucapan manusia. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, poin yang ketiga, apa yang harus Anda pahami, apa yang harus kita tahu? La ilaha illallah juga bukan sekedar bermakna tidak ada pencipta, pemberi rizki dan pengatur alam semesta kecuali Allah. Karena kenapa? Makna ini betul. Tapi untuk la ilaha illallah kurang. Kalau la raziqa illallah, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah, betul. La mudabbira illallah, tidak ada pengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala, betul. La khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, betul. Tapi untuk kata la ilaha illallah, tadi kita sudah jelaskan pada poin pertama, kita harus kembali kepada ahlinya, karena tentu kepada ahli itu lebih mendekati kebenaran. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mana ini betul tapi kurang dalam poin kita ketiga ini, kurang lengkap. Maka tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Orang yang berkeyakinan tidak ada pemberi rizki, tidak ada pengatur alam semesta, tidak ada pencipta, ternyata orang-orang musyrikin di zaman dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengakuinya. Maka zaman sekarang ada mengakui ini, ketika dia belum membenarkan satu-satu sembahan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'imanuhu, maka keimanannya tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar." Kalau kalian bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit-langit, wal ardo dan bumi, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, yang menundukkan matahari dan bulan? Allah Subhanahu wa taala berkuasa. La yaqulunna Allah, mereka orang-orang musyrikin itu akan berkata, Allah. Fa anna yufakun, bagaimana mereka dipalingkan dengan jalan yang benar? Kalau memang Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menundukkan matahari dan bulan, dialah satu-satunya yang berhak disembah. Fa anna yufakun, bagaimana mungkin mereka dipalingkan beribadah kepada patung-patung, kepada berhala-berhala pada saat itu, dari batu, dari pohon dan lain sebagainya. Fa anna yufakun, bagaimana mungkin mereka dipalingkan? Itu adalah poin yang ke tiga. Maka tadi makna-makna tadi betul, tetapi untuk makna la ilaha illallah kurang sebagaimana penjelasan para ulama kaum muslimin. Poin yang keempat, kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun kata ini dalam bahasa Arab. Dua rukun, ada namanya nafyun. Nafyun itu peniadaan, ada nama isbat, penetapan. La, tiada, ini peniadaan. La ilaha, tiada sesembahan. Ini adalah nafyun. Tiada sesembahan illallah, yang berhak disembah illallah, kecuali Allah saja. Ini adalah isbat, penetapan. Dan ini dalam uslub atau konteks kata atau kalimat adalah uslub yang paling kuat. Karena pertama peniadaan, kemudian diisbat. Berbeda kalau misalkan ada orang mengucapkan Allah itu adalah Tuhan. Ya, tapi kalau la ilaha illallah itu lebih kuat. Tiada Tuhan, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Contoh dalam bahasa kita, tidak ada di masjid ini. Ini peniadaan. Tidak ada di masjid ini. Tidak ada apa? Masih umum. Tidak ada orang di masjid ini. Tidak ada orang di masjid ini. Ya, berarti tidak ada orang. Illal muadzin, kecuali muadzin yang mengumandangkan azan. Maka yang berada di masjid ini satu-satunya muadzin saja. Satu-satunya muadzin saja. Tapi kalau al muadzin fil masjid, muadzin itu ada dalam masjid. Iya, muadzin dalam masjid. Tapi boleh jadi ada yang tukang shorting ada dalam masjid, takmirnya juga ada dalam masjid, cleaning service-nya ada dalam masjid. Jadi banyak. Tapi kalau tidak ada orang di masjid kecuali muadzin, maka satu-satunya yang di masjid hanya muadzin, yang lainnya tidak ada. Ini juga untuk uslub dalam bahasa Arab, la ilaha, tiada sesembahan sebagaimana bihaqin, yang berhak disembah kecuali Allah, dia satu-satunya yang berhak disembah. Ini adalah makna kalimat la ilallah, dan dia memiliki rukun. Rukunnya ada dua, yaitu an-nafyu wal isbat. Dan dalam bahasa Arab, kalau uslub yang memiliki ini peniadaan dulu, ditiadakan la, kemudian illa, ada kecuali penetapan, maka itu adalah uslub yang kuat. Uslub yang kuat, bukan uslub biasa, bukan konteks kalimat biasa. Oleh karenanya dalam mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan la ilaha illallah, keduanya ini harus sejalan, seiring sejalan. Artinya ada pengingkaran bahwa yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak menyukainya, kita mengingkarinya. Dan ada amar ma'ruf, apa? Satu-satunya yang disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma amar ma'ruf, ya sembahlah Allah saja. Nanti ada yang jatuh kepada apa? Menyembah selain Allah. Maka kita juga mengingkari, tidak boleh, hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Sehingga sempurnalah dua hal ini. Dalam ayat yang lain, yang semakna, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'athna, dan sungguh kami telah mengutus, fi kulli ummatin, pada setiap umat rasulah, seorang rasul, ani'budullah, untuk beribadah kepada Allah saja, wajtanibut tagut, dan menjauhi tagut. Jadi ada dua, dan ini konteksnya kuat, ibadah kepada Allah dan menjauhi segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dua hal dari kedua sisi, dua-dua dijaga. Karena ada orang cuma sembahlah Allah saja, tetapi orang yang jatuh kepada syirik, menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah, berdoa kepada selain Allah, tidak diingkari. Sehingga kebaikan jalan terus, maksiat juga jalan terus. Dan ini tidak mungkin dalam Islam. Sementara Islam adalah agama sempurna, maka dari segala sisi itu diatur. Sebagaimana kami sudah jelaskan, ada buang hajat saja diatur. Bagaimana mungkin peribadatan berhubungan sesembahan kita di dunia tidak diatur, padahal masalahnya lebih besar, lebih agung daripada itu, maka tidak mungkin. Maka masalah seperti ini lebih diatur lagi dan betul-betul dijaga. Oleh karenanya segala hal yang menguatkan tauhid didukung, segala hal yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan, menduakan Allah, mentigakan Allah, mengempatkan Allah dan seterusnya, perbuatan syirik itu seluruhnya dibendung dari segala sisi. Dari segala sisi. Karena tauhid adalah amalan yang paling utama, sementara kesyirikanlah dosa yang paling besar. Poin yang kelima, seseorang yang bersaksi la ilaha illallah, maka dia harus mempelajari kalimat tersebut. Artinya apa? Alhamdulillah, semoga Allah menganugerahkan ilmu. Kita duduk di majelis ini dalam proses itu. Artinya apa? Berusaha untuk belajar. Jadi bukan sekedar ucapan biasa. Konsekuensinya besar. Bahkan dia adalah kunci surga. Mana mungkin kita tidak mempelajarinya lebih bagus dan lebih pemahaman yang mendalam. Rasikhuna fil ilm. Fa'lam. Ini dalilnya. Fa'lam. Alima ya'lamu. Ketahuilah, ilmuilah, belajarlah. Annahu la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi belajar. Sekiranya ada mengatakan Islam itu turunan, betul. Saya dari awal lahir beragama Islam. Tapi ketika saya belajar, semakin kokoh keimanan saya. Dan semakin saya siap menghadapi berbagai macam cobaan, rintangan yang menghancurkan konsekuensi dari makna kalimat ini. Saya akan berusaha teguh di atas jalan tersebut. Maka belajar, ilmui, wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat kata para ulama, setelah berilmu, istighfar itu amalan, maka beramal. Dan di sini ternyata amal yang dipilih adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara hikmahnya? Disebutkan oleh para ahli ilmu, karena di dalam berilmu dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah, kita manusia punya kekurangan, punya salah, punya khilaf, maka tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik. Walil mu'minina wal mu'minat, bukan cuma diri sendiri, ternyata memohon ampun juga untuk orang-orang beriman, laki-laki, wal mu'minat, dan wanitanya. Subhanallah. Maka ketika kita mengajak kepada dakwah ini, itu adalah kemuliaan, karena dia berusaha juga supaya orang lain tidak terjatuh dalam kesalahan dan dosa besar. Wallahu ya'lamu, dan Allah itu maha mengetahui, maha berilmu, mutaqallabakum, tempat kamu berusaha, apa yang kamu perbuat, wa maswakum, dan di mana kamu tinggal, tempat yang kamu tinggal. Allah Subhanahu wa taala maha berilmu. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Poin yang keenam, seseorang yang bersaksi la ilaha illallah, maka dia mesti mengamalkan kalimat tersebut. Kalimat la ilallah itu adalah amalan lisan, ucapan. Kaum seorang yang mengaku Islam, yang sebelumnya selain Islam, beragama selain Islam, maka untuk memasuki pintu ini, dia harus ikrar dengan apa? Dengan lisannya. La ilallah. Tidak mampu lisan, maka dengan bahasa isyarat. Kalau tidak mampu berucap, dengan bahasa isyarat. Karena kalimat la ilaha illallah itu tidak bisa diwakilkan. Tolong wakilkan saya mau masuk Islam ya. Ucapkan la ilaha illallah, tidak bisa. Dia harus dengan sendiri. Kalau dia tidak mampu berucap, maka dengan isyarat. Dengan isyaratnya. Maka di sini poin yang keenam ini menguatkan apa? Menguatkan untuk amalan hati, bahwa semuanya bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi amalan hati, seberapa kuat dia, seberapa ikhlas dengan kalimat ini, seberapa tawakal dia dan cintanya kepada kalimat ini. Makanya dalam hadis pembahasan yang lalu, ada amalan dosa berjibun ditaruh dalam neraca dan kalimat la ilaha illallah dalam satu neraca. Hadis bitokoh pada pertemuan kedua, ternyata kalimat la ilaha illallah mengalahkan apa? Amal-amal dosa perbuatan maksiat yang dia lakukan. Karena apa? Itu adalah amalan hatinya yang paling kuat. Selain ucapan, amalan-amalan hatinya. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada kalimat ini. Ada orang yang benci dengan kalimat ini, dia tidak suka keikhlasannya dia mengucapkan kalimat ini. Kan beda. Boleh jadi dua orang berzikir sama, la ilaha illallah, tapi pahalanya bagaikan langit dan bumi. Karena apa? Perbedaan amalan ibadah hati. Perbedaan amalan ibadah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas lahuddin bagi agamanya, hunafa yang lurus, wa yuqimus shalah." Terlihat asarnya, dampaknya dari ucapan tadi, ikhlas, dia mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakah, dia menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Maka ucapan ini tadi, amalan hati dan berkonsekuensi, harus terlihat asarnya, dampaknya apa. Jadi saya la ilaha illallah muslim, tapi tidak pernah kelihatan di masjid, di mana sholat berjamaah. Tidak pernah membayar zakat, padahal jangan ditanya kekayaannya. Islam muslim, muslim. Mana konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah? Yang terakhir, yang ketujuh, sebelum kita masuk kepada pembahasan ketujuh, jamaah sekalian, kalau ada pertanyaan, itu ada kertas. Ada kertas yang ini bisa ditulis, supaya boleh jadi kita akan bisa menjawab lebih banyak lagi. Kalau langsung bertanya, biasa malu atau sungkan, sehingga tidak jadi bertanya. Kalau ada panitia kertas itu yang ingin bertanya, itu sudah dibagi belum? Kalau sudah, silakan ditulis di kertas, nanti yang bisa jawab kami jawab biiznillahi ta'ala. Yang poin yang ketujuh, yang terakhir, seseorang yang bersaksi la ilaha illallah, kalimat ini, maka ia berusaha untuk mengajak manusia beriman kepada la ilaha illallah tadi. Berarti apa kalau mengajak? Berdakwah. Karena dia adalah amalan yang paling agung untuk konsekuensi dari kata ini. Dia bukan mengajak kepada diri sendiri, ta'assub kepada kelompoknya, tapi dia mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Semua orang boleh berdakwah, tapi niatnya apakah supaya yushiru ilahil banan, untuk ditunjuk kuku manusia, jari-jari manusia, atau untuk dikenal kelompok, atau ingin mendebat manusia karena dia yang berilmu, dia yang pintar sehingga bisa mengakali manusia, membodohi mereka, atau ingin duduk di majelis ulama untuk membagakan ilmunya, bahkan untuk berdebat dengan mereka? Tidak, jemaah sekalian. Untuk mengajak kepada kata ini, sembari bermohon pada Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, agar apa? Agar kita mendakwahkan kata ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Rasul, wahai Nabi, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengajak kepada diri sendiri, kelompoknya, tidak. Bukan mengajak kepada yayasannya, tidak. Tapi mengajak dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas basiro, petunjuk yang jelas, di atas ilmu, bukan serampangan. Di atas ilmu, ala basirotin, ana, aku, kata Nabi SAW, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Maka orang yang mengikuti Nabi berdakwah kepada Allah dan di atas ilmu, bukan berdakwah tanpa ilmu atau serampangan, sehingga yang terjadi bukan kemaslahatan, yang terjadilah mudarat yang lebih besar. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Artinya apa? Kalimat tauhid tadi. Dan saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, beribadah itu ada macam-macamnya. Ibadah itu bukan cuma sujud, bukan cuma sholat. Rukuk itu termasuk ibadah. Mengagungkan dengan hati tunduk walaupun badannya tegak, tapi hatinya tunduk kepada seseorang itu masuk ibadah. Nah, maka kalau hormat, hormat. Tapi kalau melampaui hormatnya sebagaimana manusia pada umumnya di dalam syariat kita, maka dia sudah melampaui batas. Maka dia sudah melampaui batas. Maka segala ibadah, segala amal soleh untuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Menajubkan, Imam Asy-Sya'bi pernah didatangi oleh seseorang. Imam Syabi ini adalah seorang tabi'in. Wahai imam, apakah la ilaha illallah itu miftahul jannah, kunci surga? Betul. Kalau begitu kita berucap aja la ilaha illallah, tidak usah beramal. Tapi kata Imam Asy-Sya'bi, alaisa miftahul jannah lahu asnan, bukankah kunci itu punya gigi-gigi? Maka gigi itulah amal-amal tadi, sehingga pintu itu bisa terbuka. Pintu itu bisa terbuka. Jadi kalau kuncinya cuma lurus misalkan, mana bisa muter? Harus ada giginya. Dan giginya Imam Asy-Sya'bi rahimahullah mengumpamakan dengan amal-amal soleh tadi. Wallahu a'la wa alam bisawab. Ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Tinggal 2 menit kalau tidak salah. Ada yang di kertas? Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Berarti betul ini tidak ada pertanyaan? Kertas, monggo yang ingin bertanya. Kalau jelas, bihamdillahi tatimmu sholihat, segala puji bagi Allah. Dengan niat-niatnya sempurnalah, dengan tatim binikmati, dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, tatimmu sholihat, sempurnalah segala amal soleh. Ada kertas pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Padahal biasa panitia berusaha, Ustaz boleh jadi enggak cukup, boleh jadi supaya sampai ada pertanyaan. Ternyata sampai akhir tidak ada pertanyaan. Yang ingin bertanya langsung silakan. Kalau tidak ada, jazakumullah khairan atas perhatian antum, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada Ustaz Sulaiman dan kepada Ustaz Abu Umair untuk diberikan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Perhatian antum sudah menyimak dengan baik yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang kurang adalah dari kami pribadi. Sembari bermohon bahwa Allah meneguhkan kita di atas kalimat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan syaratnya adalah kalimat la ilaha illallah, dan Allah memberikan taufik agar akhiru kalamina la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Agar akhir kata kita fi hadhihi dunya, di kehidupan dunia ini adalah la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin, innahul qadir wal wali wa ala dhalik. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.